وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا إخوتي في الله رحمكم الله كمل كتاب السور على الله سبحانه وتعالى atas selimpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali bermajlis di masjid Darul Qur'an untuk bersama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Agenda ini kita kaji pada atau mulai malam hari ini adalah kita mempelajari dan mengambil faedah dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, kitab ini berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, latar belakang dari penulisan kitab ini, bos sekalian, bermula dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali, beliau lahir pada tahun 450 Hijriah di kota Tus, Persia. Beliau wafat tahun ke-505 Hijriah di kota yang sama dan beliau dimakamkan di sana. Al-Imam Al-Ghazali, beliau adalah seorang ulama yang banyak menguasai bidang ilmu dan beliau juga punya perangai yang lembut, punya hati yang halus, hujjah yang bijak, sehingga kemudian beliau bergelar Hujjatul Islam. Beliau bergelar Hujjatul Islam karena hujjah-hujjah beliau yang bijak ketika disampaikan. Dan di antara karya beliau yang masyhur, yang terkenal adalah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang beliau karang mengenai konsep pensucian hati, tazkiyatul qulub. Di dalamnya dibahas tentang zuhud, tentang wara, tentang adab, tentang akhlak, dan kemudian masalah penyakit-penyakit hati dan pengobatannya. Itu semua diuraikan dalam kitab tersebut. Namun kemudian kitab Ihya Ulumuddin ini menuai kritikan, dikritik oleh para ulama dikarenakan banyak hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan mautuh atau hadis-hadis yang mungkar yang tidak ada asalnya. Dan hal itu hanya bisa diketahui oleh para ulama yang pakar dalam masalah hadis. Hanya diketahui oleh para ulama yang pakar dalam masalah hadis. Karena Al-Imam Al-Ghazali, beliau bukan ulama hadis. Beliau adalah ulama yang bermanhaj Syafi'i, namun kemudian beliau ya dibandingkan dengan ulama-ulama yang memang pakar dalam masalah hadis, maka Al-Imam Al-Ghazali ini bukanlah ulama yang pakar dalam masalah hadis. Maka kemudian ulama pada generasi berikutnya, yaitu Al-Imam Ibnu Jauzi. Kalau Imam Al-Ghazali itu meninggal tahun 505, Al-Imam Ibnu Jauzi itu lahirnya ya ada perselisihan para ulama ya, antara 508 sampai 512. Ya, ada yang mengatakan 508, ada yang mengatakan 509, ada yang mengatakan 510, dan bahkan ada yang mengatakan 512. Di kurun itulah jumlahnya Al-Imam Ibnu Jauzi, yang mana Al-Imam Ibnu Jauzi ini adalah ulama yang beliau nasabnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi keturunan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Al-Imam Ibnu Jauzi itu seorang ulama yang paham masalah hadis, yang menguasai masalah hadis, baik dari sisi riwayat maupun riwayat. Nah, ketika Al-Imam Ibnu Jauzi ini membaca kitab Iyaluddin, maka beliau mendapatkan sebuah kitab yang sangat menakjubkan. Sebuah kitab yang membahas masalah pensucian jiwa, tazkiyatun nufus, yang sangat bagus. Kemudian beliau mendapatkan banyak sekali ya, hadis-hadis yang kemudian ternyata derajatnya dhaif ataupun maudhu. Kemudian kitab Iyaluddin ini diringkas atau dibuatlah kitab yang kemudian diberi nama kitab Minhajul Qasidin. Kitab Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Dalam tulis kitab Minhajul Qasidin, Al-Imam Ibnu Jauzi merujuk kepada kitab aslinya, yaitu kitab Iyaluddin. Beliau hanya membuang atau mengeliminasi hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah atau yang mauquf, dan kemudian beliau ganti dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Ibnu Jauzi ketika mengarang kitab Minhajul Qasidin, beliau tetap merujuk kepada kitab aslinya Iyaluddin, namun kemudian beliau mengeliminasi ya, hadis-hadis yang baik, hadis-hadis yang lemah yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama setelah beliau ya, Al-Imam Ibnu Jauzi ini meninggal tahun 597 Hijriah. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau lahir di Palestina pada tahun 541 Hijriah. Jadi masih sezaman dengan Ibnu Jauzi. Masih sezaman dengan Ibnu Jauzi. Kalau Ibnu Jauzi itu di Baghdad dan Ibnu Qudamah itu di Palestina, kemudian hijrah ke Syam, di Damaskus, hijrah ke Syam. Ibnu Qudamah, ya, beliau adalah seorang ulama yang memang sejak kecil beliau sudah bergelut dengan keilmuan. Ada dua ulama yang disebutnya kepada Al-Maqdisi. Yang pertama adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang kedua Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi yang mengarang kitab Umdatul Ahkam. Itu sepupunya. Jadi sepupu, saudara sepupu yang sama-sama ulama. Kalau Al-Imam Ibnu Qudamah, di antara karya yang paling terkenal adalah kitab Al-Bughri. Al-Imam Ibnu Qudamah ulama yang pakar dalam masalah fikih, bahkan kitab Al-Bughri itu merupakan rujukan fikih terbesar dalam madzhab Hambali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah berkomentar tentang Al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, setelah Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, tidak ada orang yang masuk ke Bumi Syam yang mumpuni dalam keilmuan yang melebihi Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Suatu ketika Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini membaca kitab Minhajul Qasidi. Yang tadi dikarang oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Qudamah mendapatkan menilai kitab Minhajul Qasidi itu adalah kitab yang luar biasa, kitab yang penuh manfaat dan penuh dengan keilmuan. Namun kitab Minhajul Qasidi itu menurut beliau sangat tebal, sehingga kalau buku setebal itu, ya kemungkinan besar orang-orang awam akan kesulitan membacanya atau kelamaan membacanya. Maka kemudian beliau meringkas lagi kitab Minhajul Qasidi itu, dan kemudian kitab tersebut beliau tulis dan bernama Mukhtasar Minhajul Qasidi yang ada di Madinah. Dalam metode penulisan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidi ini, ya, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tidak sama persis dengan metode kitab Minhajul Qasidi. Namun beliau sudah merevisinya, ya. Kemudian beliau memberikan ta'liq, yang memberikan komentar dan tambahan-tambahan serta penjelasan yang ringkas yang beliau pandang perlu, ya, untuk menambah bobot daripada kitab yang ditulis. Kemudian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidi, ya, beliau tulis dalam 4 bab. Ya, 4 bab. Bab yang pertama atau bagian yang pertama, ya, yaitu bahasan tentang ibadah atau ibadah. Kemudian bahasan yang kedua, bagian yang kedua adalah membahas masalah al-adat, dan yang ketiga membahas masalah al-mubrikat atau perkara-perkara yang rusak, dan yang terakhir kitab ini membahas al-munjiah, perkara-perkara yang menyenangkan. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, beliau meninggal di Syam dan dimakamkan di sana pada tahun 629 Hijriah. Rahimahullah ta'ala jami'an. Ya, jadi ini adalah secara ringkas pengenalan tentang kitab ini. Ya, jadi awalnya adalah dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Namun karena kitab Ihya Ulumuddin itu banyak di dalamnya terdapat hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang mauduh bahkan mungkar, kemudian direvisi oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Ya, dibuang hadis-hadis yang baik, dibuang hadis-hadis yang lemah, dan diganti dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian ulama berikutnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang meringkas lagi kitab Minhajul Qasidi itu menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidi yang insyaallah kita akan bersama-sama yang mempelajarinya. Nah, pada bahasan yang pertama, kayaknya belum cukup ya yang pertama. Belum sampai. Ya, belum sampai di sini. Nah, bagian yang pertama dari kitab ini yaitu bagian dari ibadah. Fasal yang pertama beliau tulis adalah Kitabul Ilmi wa Fadlihi wa Ma Yata'allamu Bihi. Kitab yang berkaitan dengan ilmu dan keutamaannya serta apa-apa yang berkaitan dengan ilmu. Qala Allah Ta'ala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada Muhammad, "Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Pertanyaan ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertanyaan yang tentu saja tidak membutuhkan jawaban, atau dalam bahasa Arab istifham ingkar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada pertanyaan oratoris, kalau saya bahasa lain, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Semua orang sudah tahu jawabannya. Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu sebagai menjawab pasti tidak akan sama. Orang yang tahu jalan ke masjid ini dan orang yang tidak tahu jalan ke masjid ini pasti akan berbeda. Orang yang tahu Jogja dengan orang yang tidak pernah ke Jogja pasti akan berbeda. Orang yang pernah ke Jogja ketika ditanya jalan ini di mana, langsung sama. Tapi kalau orang yang tidak tahu, ya pasti akan bertanya-tanya ke sana kemana. Kan telepon ke sana kemana atau paling-paling banter cari Google Map. Jadi orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, ya tentu tidak akan pernah, tidak akan pernah. Satu hal yang perlu kita pahami, ikhwah sekalian, bahwa setiap kali ada kata al-ilmu, setiap kali ada kalimat al-ilmu, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW, maka ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu syar'i. Setiap kali ada kalimat ilmu, keutamaannya, ya, dan seterusnya yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka yang dimaksud adalah ilmu, ilmu syar'i. Nah, wa qala ta'ala, yanfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menangkan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian darajat, dengan banyak derajat. Ya, para ulama menjelaskan bahwa derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu itu adalah di dunia wal akhirat. Derajat di dunia dan juga nanti di akhirat. Di dunia orang-orang berilmu tentu akan mendapatkan kemuliaan dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Apalagi nanti di akhirat, maka tentu orang-orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan ahli ibadah. Nah, pantas seorang penyair pernah memberikan nasihat kepada para pemuda, ya, bukan masih pemuda sebenarnya. Nah, seorang penyair pernah berkata, "Ta'allam ya bani, fal'ardu ratbun." Belajarlah wahai para pemuda. Ta'allam ya bani, belajarlah para pemuda. Tentu ilmu syar'i yang dimaksud. "Fal'ardu ratbun." Beliau memberikan perumpamaan pemuda itu ibarat al-'ard, yaitu pohon gaharu. Pohon gaharu itu simbol pohon yang sangat mahal, pohon yang istimewa, karena kalau dibakar itu baunya harum banget. Dari Arab Saudi, kayu gaharu itu sangat mahal, ya. Seukuran ini sudah harus ada, sudah bisa juta harganya. Fal'ardu ratbun. Pohon gaharu yang masih basah itu ibaratnya pemuda. Wa jismuka layyinun wa tarahu qawiyun. Para pemuda itu tubuhnya masih layyin lunak. Wa tarahu qawiyun, dan tabiatnya menerima. Kalau kita masih muda dan mau belajar, kalau pemuda itu gampang dibentuk, gampang diarahkan, masih mau, masih bisa diluruskan. Ya. Berbeda kalau sudah kering, dibengkokkan patah. Ya. Tapi kalau masih muda tidak. Wajismuka ladiyun wa tadul qawilun. Tabiat kita, akal kita, tubuh kita itu masih menerima kalau muda. Kalau sudah tua, ya berbeda. Untuk menempuh perjalanan sekian kilometernya mungkin sudah sanggup. Tapi kalau masih muda, nah, ta'allam ya. Belajar kepada kemudian. Fahasuka ya bada syarafan wa izzan. Cukuplah bagimu wahai para pemuda kemuliaan dan keutamaan. Di antara keutamaan dari orang yang berilmu itu ya, cukup kalau misalnya satu ini saja sudah cukup. Kata beliau, suhutul hadirina wa antal qa'im. Ketika orang-orang terdiam dan engkau tampil sebagai pembicara. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu. Kalau orang yang punya ilmu, maka ketika dia berbicara, orang-orang pun akan terdiam. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kaidah mengatakan, faqidu syajla la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberi. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan pernah bisa memberi. Orang yang punya duit itu sedekah. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan mengajar. Tentu, ya, orang yang punya ilmu maka tentu dia akan bisa memberikan atau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan itu sudah cukup sebagai keutamaan. Ya, subutul hadirina wa antal qa'im. Ketika orang-orang terdiam dan engkau tampil sebagai pembicara. Nah, itu adalah derajat yang Allah berikan kepada al-alim fid dunya wal akhirah. Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lil ulama'i darajat fawqal mu'minin bi sab'i mi'ati darajah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, lil ulama darajat. Ulama itu memiliki derajat. Yang fawqal mu'minin bi sab'i mi'ati darajah. Derajatnya para ulama itu di atasnya orang-orang yang beriman sebanyak 700 kali lipat. Nah, ma baina kulli darajatain masirata khamsubian am. Subhanallah. Ya, ini alimah sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ulama itu punya derajat di atasnya orang-orang beriman yang bukan level ulama, ya. Dengan 700 kali lipat derajatnya. Kemudian jarak antara dua derajat itu masih rata khamsubian am. Sejauh perjalanan 500 tahun. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah ulama, adalah para ulama. Para ulama mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berilmu seseorang, maka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita ambil pelajaran bahwa semakin takut atau semakin besar kadar ketakutan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu berbanding lurus dengan kadar keilmuan yang dia miliki. Dengan kata lain, besarnya rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau keinginan seseorang untuk masuk ke dalam surga di Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbanding lurus dengan semangat orang itu dalam menuntut ilmu. Semakin besar keinginan seseorang masuk ke dalam surga di Allah, semakin besar semangatnya dalam menuntut ilmu. Sebab surga itu hanya bisa dimasuki dengan amal kebaikan, dan orang itu akan bisa melakukan amal kebaikan kalau dia belajar. Sebaliknya, semakin besar ketakutan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar kekhawatiran seseorang terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan berbanding lurus dengan semangatnya dalam menuntut ilmu. Sebab orang bisa terhindar dari neraka kalau dia tidak melakukan perbuatan maksiat, dan orang bisa mengetahui jenis-jenis maksiat kalau dia menuntut ilmu. Jadi ini semua adalah tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Nah, ini adalah ayat-ayat yang beliau sebutkan sebagian dari pentingnya ilmu, keutamaannya, dan yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Kemudian beliau menyebutkan ya hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Wa fi Shahihain, dalam kitab Shahihain, kalau dikatakan Shahihain, maka yang dimaksud adalah kitab Bukhari dan Muslim. Kitab Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu adalah ya kitab hadis rujukan paling utama dalam ilmu hadis. Min hadits Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala, dari hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, barang siapa yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya, yufaqihuhu fid din, maka orang itu akan dipahamkan terhadap urusan agamanya. Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan dipahamkan terhadap urusan agamanya. Dalam ilmu usul fikih ada kaidah yang namanya mafhum al-mukhalafah. Mafhum al-mukhalafah artinya pemahaman terbalik dari sebuah nas. Pemahaman kebalikan dari sebuah nas. Contohnya hadis ini. Hadis ini Nabi mengatakan, barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu akan dipahamkan terhadap urusan agamanya. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah, kalau begitu, orang yang tidak diinginkan kebaikannya atau orang yang diinginkan keburukannya, maka orang itu tidak akan dipahamkan terhadap urusan agama. Oleh karena itu, ikhwan fil din rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa dalam kebaikan, orang-orang yang bisa meniti kebaikan dalam kesehariannya, mengisi hari-hari dengan jenjang-jenjang kebaikan, maka tentu kita harus mengkaji dan memahami agama ini, ya, agar kita kemudian faqih di dalam masalah-masalah ini. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang laki-laki. ahad hubungan itu salah satunya adalah orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ibadah. Wal akhar alim, dan yang kedua adalah orang alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnahum, keutamaan orang yang berilmu di atas orang, atau keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, ya, kafadli ala adnahum, seperti keutamaan aku, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi ini menunjukkan agungnya orang yang mulia, agungnya para ulama. Nah, summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hurud la yusalluna ala mu'allimin nas al-khair. Inna Allaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, wa ahli as-samawati wal ard, dan ahli langit dan ahli bumi, hatta an-namlata fi juhriha, sampai semut di lubangnya, wa hatta al-hurud, dan sampai ikan paus, ya, ikan di lautan sekalipun, la yusalluna ala ma'alimin nas al-khair, mereka akan berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampai semut di lubangnya, sampai ikan-ikan di lautan sekalipun, yang mereka mendoakan kebaikan kepada para pengajar kebaikan. Apa hikmahnya? Ya, ulama menjelaskan sebab. Kalau ada orang lain, orang yang berilmu, kemudian orang itu mengajarkan ilmunya, ya, maka manfaatnya itu juga bisa dirasakan sampai semut sekalipun. Bahkan ikan pun tidak bisa merasakan kebaikan. Ya, sebab kalau orang itu berilmu, memahami syariat Islam dengan baik, tidak akan pernah mendolimi binatang. Ya, tahu, ya, perkara-perkara yang dapat mendolimi binatang itu tidak akan dikerjakan. Dia akan memperlakukan binatang itu sebagaimana haknya. Ya, adab dalam menyembelih, adab dalam memelihara. Kalau pas dia lapar akan kita beri makanan. Dan seterusnya. Ini kalau orang itu tahu ilmunya, maka Allah berikan ilham kepada para binatang tadi itu untuk mendoakan para pengajar, pengajar mereka, para ulama yang mengajarkan, pemajar kebaikannya. Ya, jadi, ya, kenapa binatang-binatang pun juga berselawat kepada para ulama? Ya, dikarenakan kalau ulama itu mengajarkan ilmunya kepada orang lain dan ilmu itu diamalkan, maka manfaatnya pun juga ikut dirasakan oleh binatang-binatang sekalipun. Nah, wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Sebuah gambaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tingginya kedudukan orang yang berilmu. Ya, beliau memberikan perumpamaan orang yang berilmu itu seperti ibarat bulan pada malam purnama yang terang benderang sempurna. Kemudian ahli ibadah itu, ya, cahayanya seperti bintang-bintang yang redup jika dibandingkan dengan bulan purnama. Ini juga yang menggambarkan tentang tingginya kedudukan ulama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal ulama waratsatul anbiya. dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirham. Dan para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Wa innama warathu al-ilma. Akan tetapi para ulama itu, para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bi hadhihi al-wahi. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Imam Tirmidzi wa Abu Dawud wa Majah. Jadi ketika Nabi Rasulullah SAW menyebutkan para nabi itu tidak mewariskan harta, ya. Tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para Rasulullah SAW untuk meminta ilmu dan bukan harta. Qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Dan Allah tidak menyuruh kepada nabi kita untuk meminta tambahan harta, ya, tambahan mal, ya. Tapi yang diminta adalah ilmu. Karena memang ilmu itu jauh lebih utama jika dibandingkan dengan harta benda. Maka suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berteriak-teriak di pasar dan mengatakan, wahai orang-orang, kenapa kalian masih pada di sini? Apakah kalian tidak tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagi warisan di masjid? Maka kemudian orang-orang pun berhamburan ke masjid. Dan setelah sampai di masjid, orang-orang hanya melihat Rasulullah sedang duduk dan di hadapannya ada beberapa sahabat. Maka orang-orang dari pasar tadi kemudian protes kepada Abu Hurairah dan mengatakan, wahai Abu Hurairah, kamu telah berbohong. Tadi kamu katakan nanti bagi-bagi warisan, tidak ada. Maka Abu Hurairah menjelaskan, ya, sesungguhnya warisannya Rasulullah SAW adalah ilmu, ya, adalah ada ilmu yang sehingga kita mereka berpaham yang bahwa nabi itu tidak mewariskan dirham dan juga tidak berdinar. Wa innama akan tetapi nabi itu mewariskan ilmu. Maka kembali begini Rasulullah, kalau kita ingin menjadi pewaris para nabi, ya, kalau kita ingin mendapatkan warisan yang banyak dari nabi, maka mari kita semakin banyak belajar, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin banyak ilmu yang kita kuasai, maka ini kita telah mendapatkan warisan yang banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.